Ibnul Qayyim rahimahullah berkata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah sampai ucapan Ibnul Qayyim la tujibu, jangan kamu jawab, lianna kalmahum lam yakun barat ba'du talabul qawm, karena ucapannya Abu Sufyan tidak sesuai apa yang diinginkan oleh al-qaum. Wa naru ghairihim ba'da mutawaqqilah, dan api kemarahan mereka setelah dinyalakan apinya. Falam qala li ashabihi, maka tatkala Rasulullah SAW mengatakan pada para sahabat, amma haula faqad kufitumuhum. Afwan, Abu Sufyan ini, adapun mereka-mereka yang tiga orang, yaitu Nabi Muhammad, Abu Bakar dan Umar, kalian sudah mencukupinya. Hama Umar bin Khattab washtadda ghadabuh, maka ketika itu Umar bin Khattab semakin panas dan semakin marah. Maka Umar bin Khattab mengatakan, kadzabta ya adu Allah, dusta kamu wahai musuh Allah. Fakana fi hadzal i'lam min al-idlal wa syaja'ah wa adam al-jubn. Terang-terangan ini yang datangnya dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an menunjukkan keberanian Umar bin Khattab, tidak penakut, wa ta'aruf ila al-aluf tilkal hal, dan menampakkan kepada musuh pada kondisi-kondisi seperti ini. Ma yu'dhinuhum biquwwatil qawm wa bisalatihim, tentunya setelah diizinkan oleh mereka berkuatil qawm, dengan kekuatan yang ada, wa annam lam yahinu wa lam yad'afu, bahwasanya para sahabat masih dalam keadaan kuat, tidak lemah, wa annam wa qawmuhum tadirun bi'adamil qawm minhum, dan bahwasanya para sahabat tidak merasa takut dengan pasukan orang-orang kafir. Qad abqallahu lahum ma yasu'uhum minhum, dan Allah Subhanahu wa taala menetapkan keburukan pada musuh-musuhnya. Wa kana fil i'lam baqaha ulai thalatha wa la ba'd dhannihi wa dhann qawm annahum qad usibu min al maslah, sehingga penampakan Umar secara terang-terangan dan masih hidupnya Rasulullah SAW, Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, masih hidupnya tiga orang yang mulia ini, ini menunjukkan ya kekuatan kaum muslimin, yang sebelumnya orang-orang musyrikin menyangka tiga orang ini sudah meninggal, sehingga mereka bertambah marah. Wal fatfi a'dhi ma laysa fi jawab hina yas'al 'anhum wahidan wahidan, fa kana su'alum 'anhu wa na'im liqawmin akhar sihamul aduwi kaydi. Wal fatfi a'dhi ma laysa fi jawabi, diamnya para sahabat tidak mau menjawab apa yang ditanya oleh Abu Sufyan satu persatu, karena pertanyaan mereka untuk mengetes kekuatan kaum muslimin. Rasulullah SAW hatas taufa kaidah, maka Rasulullah SAW menahannya, enggak langsung dijawab. Ini tipu daya, perang itu tipu daya. Ya, enggak harus frontal, namanya perang tidak harus frontal. Harus ada persiapan, persiapan. Teman tadabalahu Umar faradda siham kaidi ali. Kemudian diwakilkan oleh Umar dan dibantah oleh Umar wa kana tarkul jawab awalan ala ahsan. Tidak dijawabnya pertanyaan Abu Sufyan ketika itu, di pertanyaan yang keberapa, pertama apa yang kedua, yang pertama itu tindakan seperti ini kata Ibnu Qayyim rahimahullah ahsan, lebih bagus. Kemudian jawaban yang kedua secara terang-terangan juga ahsan, lebih bagus. Artinya sikap-sikap ini tepat pada waktunya, pada tempatnya, sesuai. Wa aidan fi tarki ijabat hina sa'ala anhu bihanatan lahu wa tasghiran syani. Tidak dijawabnya pada pertanyaan pertama itu dalam rangka menghinakan mereka, merendahkan orang-orang musyrikin maksudnya. Falamma mannathu nafsu mautahum wa dhanna annahum qad qutilu wa asala bidzalika min al-kibr al-ashar ma hasal kana fi jawi ihanatun lahu. Mereka menyangka pada pertanyaan yang ke pertama itu, ya para sahabat, yakni Rasulullah SAW dan para sahabat, dua sahabatnya sudah meninggal, sehingga mereka semakin sombong. Ya, kemudian pada pertanyaan kedua dijawab, ini juga merendahkan mereka, mengagetkan mereka, menghinakan mereka. Walam yakun hadza mukhalifan liqauli Nabi SAW, dan ini tidak menyelisih sabda Rasulullah SAW. La tujibu fa'inna inna menaha ani jawab hina yasal. Karena Rasulullah SAW melarang para sahabat menjawab pada pertanyaan pertama apa yang kedua. Yang pertama, afikum Muhammadun, afikum Fulan, afikum Abi Quhafah, afikum Umar. Ini dilarang, la tujibu, jangan jawab. Yang kedua baru disuruh jawab. Kenapa enggak dijawab? Kenapa enggak dibantah? Ah, kan itu. Ini taktik, strategi tempur seperti itu. Ini ya masalah pertempuran, masalah strategi, opini ya. Seperti itu. Nah, walam yanha an jawab hina qala amma haula faqad qutil wa bi kulli halin fala ahsan min tarki jawab awalan wala ahsan min jawab thaniyan. Nah, sehingga pertanyaan yang pertama yang dilontarkan oleh Abu Sufyan itu enggak boleh dijawab oleh Rasul. Tetapi pertanyaan yang kedua, karena mereka sudah merasa di atas angin, faqad kufitumu, artinya sudah mati semua nih tiga orang, kata mereka, versi mereka. Ya, sehingga mereka semakin sombong, sampai meninggikan apa, Hubal. Ya, nah, berhalam mereka. Baru Rasulullah SAW memerintahkan para sahabatnya untuk membantah. Ya, ini tindakan yang tepat. Tsumma qala Abu Sufyan, maka Abu Sufyan mengatakan yaumun bi yaumin badrin wal harbu sijal. Fajabu Umar qala la sawa'a qatlana fil jannah wa qatlakum fil nar. Yang namanya perang, kata Abu Sufyan, yaum bi yaum badrin, kadang menang, kadang kalah. Wal harbu sijal, yang namanya pertempuran itu muter giliran, kadang di atas ke bawah, banyak korban, ya kadang nggak ada yang korban, ya seperti itu. Sehingga nggak usah shock, nggak usah bersedih. Itu Allah pilih orang-orang yang meninggal itu orang yang mati syahid. Faqafa aja bahu Umar, maka dijawab oleh Umar, la sawa, nggak sama. Maksudnya apa? Meninggalnya kita nggak sama dengan kalian. Qatlana fil jannah, kita mati, kita masuk surga, kata siapa? Umar. Wa qatlakum finna, kalian mati, kalian masuk api neraka, waliyadzubillah. Ini tegasnya Umar. Ya, enggak takut dengan orang-orang musyrikin. Allahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam.